Alhamdulillah kita memuji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dunianya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dalam al-iman dan al-islam, dan jauhkan kita daripada jalan-jalan syaitan, mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah dan mereka-mereka yang telah sesat. Dan alhamdulillah kita juga telah berusaha dan kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terus berusaha untuk menambahkan pemahaman kita dalam agama Allah melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lepas, ini berkaitan dengan kitab tafsir, telah kita baca beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah yang ada kaitannya dengan hubungan suami isteri, iaitu permasalahan perceraian dan juga tentang iddah perceraian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghukumkan bahawa orang-orang dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka menunggu yakni iddah selama 3 kali furuq. Dan telah kita terangkan makna furuq yang disebutkan oleh ulama, iaitu sama ada dia adalah 3 kali haid ataupun 3 kali suci daripada haid. Dan yang benarnya adalah 3 kali haid sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah 376 dalam kitab terjemahan ayat yang ke-229, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fima aftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudh zalimun." Yang maksudnya talak yang dapat dirujuki adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahawa keduanya, yakni suami isteri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini sambungan daripada ayat yang sebelumnya, jelas berkaitan dengan masalahan suami isteri, iaitu tentang perceraian dan tentang tebus talak, iaitu al-khuluq. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahawa at-talak marratan. Jadi ini adalah mubtada khabar. Mubtada maknanya sesuatu yang dikhabarkan. Jadi talak itu khabarnya apa? Dia 2 kali. At-talaqu marratan. Jadi apakah makna talak itu 2 kali? Sebagaimana yang di dalam terjemahan dalam tafsir kita, yakni bukan sebarang talak 2 kali, tapi talak yang dapat dirujuki adalah 2 kali. Jadi di sini terdapat isyarat bahawa talak itu bukan hanya satu macam. Talak itu ada 2 macam. Satu adalah talak yang boleh dirujuk. Apa makna boleh dirujuk? boleh kembali semula. Dan apa makna tolak sebelum tu? Tolak adalah perceraian ataupun perpisahan. Perpisahan daripada apa? Daripada akad nikah. Jadi tolak kira-kira adalah membatalkan akad nikah. Jadi sebagaimana akad nikah menghalalkan apa yang sebelumnya haram, iaitu antara lelaki dengan wanita, itu suami dan isteri, jadi dia dihalalkan dengan akad nikah dan syarat-syaratnya, maka dengan talak maka terputuslah akad nikah tersebut. Jadi ini satu-satunya perbezaan akad jual beli dengan akad nikah. Kalau akad jual beli, bila seorang itu berkata, aku jual kitab ini dengan harga sekian, disebutkan harganya, jadi orang yang kedua berkata, aku beli yang ini dengan harga sekian, maka telah berlakulah jual beli tersebut. Baik, dan setelah tidak ada lagi khiyar, tidak ada syarat-syarat lagi, maka kita katakan telah lazimlah akad jual beli tersebut. Apa makna lazim? Tidak boleh tarik balik. Penjual tidak boleh berkata kepada pembeli, aku tak jadi nak jual. Dan pembeli juga tak boleh kata kepada penjual, aku tidak jadi nak beli. Jadi no return. Point of no return. Ini dah lepas tidak ada lagi khiyar majlis, khiyar syarat dan sebagainya. Khiyar aib dan sebagainya. Asalnya no return. You ambil buku ni, you ambil duit ni, dah, dah selesai. Bila dia boleh dibatalkan, hanya satu cara je, hanya satu cara selepas itu. Jika bukan kerana ada aib pada akad tersebut, jadi setelah syarat-syarat semua dah lulus lah, hanya satu je, iaitu al-iqalah. Al-iqalah. Al-Iqalah tu maknanya setiap daripada dua pihak itu bersetuju untuk membatalkan. Persetujuan nak batalkan. Persetujuan nak batalkan maknanya satu akad baru lah. Ada akad baru, dua-duanya nak batalkan. Jadi penjual kitab kata, aku nak pakai lah kitab ni rupanya. Kitab ni dah tak jumpa lagi kat Singapura contohnya. Susah tak dapat. Akhirnya aku ada spare. Tapi aku dah jual, macam mana aku tahu tak boleh tarik balik. Kalau ada hak lah kalau nak teruskan. Tapi minta belas kasihan kau, kita batalkan. Macam mana? Jadi kalau pembeli itu pula setuju, dia pun kesian, dan Rasulullah SAW menggalakkan seorang itu apa ni, kita katakan setuju kepada akad iqalah, jika tidak memudaratkannya dia dapat pahala. Jadi maka ketika itu barulah batal akad jual beli tersebut. Jika tidak, tak ada orang boleh batalkan akad jual beli tersebut. Dan asal iqalah dengan tidak adanya apa-apa bayaran, sebab dia bukan jual beli. Kalau jual beli mesti ada ganti. Jadi penjual ataupun pembeli tadi yang dikatakan kau batalkan lah, kita set kita batalkan, dia tak boleh cakap, boleh tapi kau kasi aku sikit duit, belanja kopi sikit. Kalau dah ada macam itu, dia dah jadi apa? Lagi satu jual beli untuk batalkan. Tak boleh. Tak tahu awak faham kenapa yang masalah Intel, yang masalah apa, handphone tu ada cerita lain, dia ada termination fee. Ini tak ada dalam iqalah, tak ada termination. Kecuali ada kos lah untuk membatalkannya. Contohnya buku tu sebenarnya aku dah letak dekat Johor, jadi nak masuk balik ke sini ada kos lah, ada minyak dia apa, kau bayar boleh tak? Tak bayar boleh, yang itu boleh. Tapi bukan untuk ambil untung, kerana nak batal kan, nak batal kan akad tu. Boleh ni? Banyak sebab kan orang nak batal kan akad. Contohnya orang dah beli kereta, dah bagus apa semuanya, okay, tiba-tiba dia kata, lah mak aku dapat kontrak kerja kat luar negeri, main bola kat luar negeri, siapa aku nak train anak aku nak apa ni, Jadi aku tak pakai kereta ni. Aku dah beli dah. Aku tahu aku tak boleh. Tak boleh ni. Macam mana? Kesian, kesian. Dia pun tahu lah. Ya, dia bukan suka-suka nak apa ni. Nak batalkan kontrak kan. Jadi ketika itu batalkan. Kalau ada apa-apa kos, bukan nak cari untuk. Bukan nak cari untuk. Sama ada jual beli yang pertama itu cash ataupun installment. Baik, itu asal. Jadi begitulah hukumnya dalam jual beli. Tapi nikah, dalam pernikahan boleh batalkan? Boleh batalkan tak nikah tersebut? Boleh. Dia boleh. Dan pembatalan nikah itu asalnya di tangan lelaki, tangan suami. Itu hak yang Allah berikan pada orang-orang lelaki. Tentulah hak ini disertai dengan tanggungjawab yang besar. Kenapa tak diserahkan talak itu kepada perempuan? Aku ceraikan kau, cakap dengan suami dia, naya pula. Suami dia kata aku ceraikan kau, dia ceraikan balik. Itu kat negeri orang putih boleh, kat sini tak boleh. Ini negeri orang coklat, jadi lain sikit. Ada kelihatan? Jadi caranya satu, suami batalkan. Tetapi nak batalkan ini seperti juga dalam jual beli lah. Kalau kita dah batalkan ni, iqalah, boleh tak lepas tu jual balik? Boleh, tapi dengan akad yang baru, ya kan? Beza je, dalam nikah kahwin ini, kita ada grace period. Bila kita dah batalkan tu, yang ni dah ceraikan tu, kita ada grace period, boleh kembali semula. Grace period yang kita baca pada pertemuan lepas, iaitu iddah, selama 3 kali haid bagi orang yang haid. Ataupun orang yang tidak haid 3 bulan. Dan orang yang hamil sampai dia melahirkan, paling lama 9 bulan ke apalah. Ada tak golongan keempat? Tak ada ya? Nanti kalau ada orang kata, saya ni sepatutnya dah umur saya 25 tahun, baik, tapi saya ni tak tahulah saya ni hamil ke saya ni tak, tak maaf. Saya ni saya tak tahu hamil ataupun head dia berhenti sekejap. Dia tak sure. Ada tak kemungkinan orang tak sure? Ataupun dia umur dah 50 tahun, nampak-nampak macam dah tak head lagi. Tapi kemungkinan dia head juga. Jadi orang yang murtabah, yang apa ni? Yang tak sure. Jarang disebutkan lah. Tapi sengaja saya sampaikan. Kasi awak pening tu je. Apa nak buat dengan dia? Doktor check. Doktor check pun tak tahu. Dia dah habis ke? Ataupun dia masih lagi head ke? Macam mana? Ambil yang paling lama. Apa yang paling lama? 9 bulan. Apa sah paling lama? Pasti. Entah-entah ada kehamilan. Doktor cek-cek tak nampak apa-apa pun. Sekali ada. Yelah, konon lah zaman tu tak ada lah. Zaman kita tak ada. Mungkin kan, sebab 9 bulan sekali tu keluar. Habis awak pakai 3 bulan, rupanya 9 bulan. Kan salah kan nanti? Ambil yang paling lama. Tapi kata ulama, sebagai ulama kata ya, 9 bulan. Tapi kena campur lagi 3 bulan lah. Betul tak? 9 bulan untuk kira hamil, sama 3 bulan untuk kira apa ni? Lepas tu. Jadi semuanya total 12 bulan ni disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi itu masalah jarang berlaku. Yang kita nak sebutkan kat sini, adanya tempoh untuk suami berfikir untuk kembali rujuk kepada isteri, iaitu 3 kali haid yang telah disebutkan. Jadi kalaulah dia tidak kembali, dia tak mau kembali, jadi cerai lah kan? Dia cerai. Jadi dia bukan lagi suami isteri, tapi dia ajnabi. Walaupun mungkin kalau ada anak, anak itu tetap anak mereka berdua. Siapa yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut setelah bercerai? Itu masalah lain. Siapa? Suami. Bukan isteri. Betul lah? Bukan suami baru kan? Bukan bapa tiri kan? Tetap suami lama. Yang ni bapak juga. Tak dikenal dengan bapak baru. Jadi sebenarnya semua dah cover. Dah jaga. Jadi isteri sebenarnya tak takut. Kalau dia diabaikan nafkahnya, maka ketika tu kumpulan mahkamah, bapak dia kena tanggung. Kenapa sahaja kita nak takut? Tapi sesuatu yang salah oleh masyarakat, tak boleh kita ubahkan hukum kerana kesalahan masyarakat, kita apply kat muka, kita betulkan masyarakat yang salah. Di dalam hukum Islam boleh. Macam anak orang lain lah, macam anak dia sendiri yang dalam apa rumah dia, apa dia, dia kasih sampai apa? Sampai dia balik cukup. Balik baru 15 tahun. Lepas tu papa nak pandai nak makan ni. Macam anak tu nak sekolah. Nak kerja nak sekolah, mana satu nak buat? Sampai aku boleh kerja lah. Ya tak? Sakit pening semuanya, kau pergi cari sendiri. Kau dah balik. Jadi nafkah bukan pasal balik. Ya? Yeah? Nafkah pada anak ini dalam hukum Islam bukan pasal dia dah balik ke belum. Balik ke bukan, itu antara dia wajib nak ibadah ke tidak. Itu cerita lain. Tetapi nafkah tu selagi mana dia perlu nafkah daripada bapanya. Dan sebabnya adalah apa? Ada perkara yang perlu dilakukan yang tak boleh dia mencari nafkahnya sendiri. Eh? Kerana sebahagian kawasan, sebahagian tempat 15 tahun dah boleh kerja. Memang tak ada, tak ada sekolah pun tak ada. Sekolah dia cuma belajar baca apa ni? Belajar baca, belajar tulis, belajar kira-kira dan sebagainya. Zaman dulu lah, belajar kat pokok-pokok punya kan. Jadi 15 tahun dia dah tak kerja. Jadi ketika itu tak wajib lagi bapa je dinafkahkan. Tapi sebagian tempat 20 tahun lebih pun kadang-kadang masih apa ni ditanggung oleh seorang bapa. Wajib tak bapa tanggung? Wajib. Boleh, kerana bapa masih menanggung anaknya. Itu sebabnya anak dah tak, masih tak boleh apa ni, tak boleh suka-suka hati kat dalam rumah ataupun kat luar rumah pun. Ada tertaluk kepada apa ni, kepada bapanya, sebab bapa tanggung ni. Kalau dia nak, dia kena keluar, dia cari sendiri makan dia, rumah dia sendiri, baru dia boleh kata apa ni, dia boleh buat keputusan dia sendiri. Faham ni? Itu beza. Sebab apa dia punya makan, tempat tinggal apa semua. Cuba kalau dia kena bayar rumah tu je, berapa banyak dia kena bayar? Berapa tahun berapa banyak hutang bapak dia boleh bayar? Satu hari yang hotel berapa kat sini? 81 70. Haa, nak makan dengan apa semuanya. Ya, betul. Baik, kita sebenarnya tak nak bicara pasal tu. Nak sambung bab apa ni, talak tadi. Adanya tempoh, Allah berikan tempoh 3 kali lahir, lebih kurang 3 bulan ke, lebih kurang lebih ke dan sebagainya. Dan telah kita terangkan hikmah adanya iddah tu, apa dia? Untuk memastikan apa? Kenapa ada iddah ada tempoh tu? Memastikan bersihnya rahim tersebut, supaya kalau dia bernikah dengan orang lain tidak bercampur benih orang lain. Jadi memastikan nasab keturunan yang sahih. Itu tidak disebutkan dalam nas, tapi diistinbatkan daripada akal. Betul tak? Dan ini wadah, makul. Itulah sebabnya. Tapi kalau betul lah ini adalah sebab disyariatkan iddah, nak pastikan bersihnya rahim, perlu ke sampai 3 kali? Kenapa tak 1 kali? Secara saintifik sekali cukup. Betul, awak saintis eh? Secara saintifik sekali cukup tak? Tak pagi agak, agak lah. Saya tahu awak bukan saintif kan doktor. Sekali tak cukup? Habis berapa kali cukup? 2 3. Berapa kali cukup? Sekali cukup kan? Sekali cukup. Sebenarnya pasal awak pun memang bukan doktor. Kita, saya katakan sekali cukup sebab kita ada masalah fikih lain. Yang mana secara confirm syariat iktibarkan 1 kali cukup. Iaitu apabila seseorang itu dia dapat, dia berperang, dapat tawan apa ni, hamba sahaya. Jadi orang kafir kan, dia dapat hamba perempuan. Dan hamba itu pernah bernikah, dia ada suami lah. Dia halal tak kita satu dengan dia sebagai mulkul yamin? Halal. Allah SWT menghalalkannya. Illa ma malakat aimanukum, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Melainkan atas apa ni? Atas suami isterinya ataupun atas hamba perempuannya yang dimiliki oleh tangannya. Baik, sekarang dia ada suami. Berapa kali kita nak tunggu? Berapa lama kita nak tunggu dia? sebelum kita boleh bersatu dengan dia. Dapat pun kita boleh ambil dia. Tak boleh kan? Berapa lama? Dalam nas hatta tastabri'ah haibatan wahidah. Itu ada dalam kitab-kitab sunan. Jadi kena sahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Dalam peperangan sahabat-sahabat macam itu, Nabi SAW kata jangan bersatu dengan mereka sampailah istibrak. Istibrak maknanya pastikan bersihnya, iaitu dengan satu kali haid. Ini menunjukkan satu kali haid dah cukup. Boleh? Satu kali haid dah cukup. Ustaz, walaupun yang hamba-hamba tu belum diceraikan oleh suaminya. Eh memang lah, dia dah jadi kita punya property lah. Dia tak ada lagi dia, maksud dia tak ada apa-apa lagi. Dia boleh jual pula tu. Misal katalah awak dapat perang sekali, awak dapat lembu lah 2 ekor jantan betina suami isteri kata kan. Awak boleh ambil lah yang betina. Bukan nak apa, awak minum susu dia lah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ke dia property laki dia? Tak kan? Semua kita punya semua. Itu dia. Kita tak cakap macam itulah. Tapi itu maknanya hukum memang macam itu. Semua harta benda termasuk dengan orang-orang dia sekali, semua adalah harta rampasan perang. Kalau kita kata kita kejam apa semuanya, kau lihat semua orang buat. United Nations pun buat macam itu. Keperangan terus ambil. Orang kafir pun buat gitu pada orang, orang kafir lain dan juga pada orang Islam. Itu memang keperangan punya apa tu cukup. Cuma sekarang aja ada Geneva punya itu, dia tak kasih itu semua. Ada kuliahan menunjukkan bahawa sebenarnya satu kali haid sudah cukup memastikan bersihnya rahim. Tapi Allah SWT syaratkan berapa? 3 kali. Jadi di sini ada percanggahan tak antara yang masuk akal dengan yang diperintahkan hukum? Ya ada. Jadi sebab itu kalaulah suami itu nak kembali kepada isterinya, boleh tak dia kembali terus dengan satu kali? Dia kata tak ada apa-apa, aku memang suami kau, buat apa nak tunggu sampai 3 kali? Misalnya dalam masa tempoh tu dalam keadaan yang mana tidak ada syubhatnya daripada siapa rahimnya, misal katalah orang itu dinamakan suami isteri, jadi lepas itu dia nak pastikan bersihnya rahim, kita tetap kena ikutnya nas, iaitu sampai 3 kali. Jadi di sini sebenarnya saya nak terangkan dalam masalah iddah ni dia ada dua angle. Satu makulatul makna yang boleh difaham dengan akal, iaitu untuk apa bersihkan rahim. Satu lagi lah dari sudut ibadat. Bila dia bercanggah, kita nak pakai yang akal ke nak pakai yang ibadat? Kita pakai yang ibadat. Apa pun juga dia tetap sampai tiga kali. Betul ya? Selain daripada suami isteri, satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Balik kepada ayat at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Yang ini talak yang boleh dirujuk. Minta maaf. Satu lagi jenis talak adalah talak yang tak boleh dirujuk. Dia tak boleh jadi suami isteri balik. Dan ini namakan talak ba'id. Jadi talak ni ada dua. Satu talak yang boleh dirujuk, rajai. Rajai lagi satu adalah ba'id. Balik panjang. Beza ya. Ba'id putus terus. Bainunah. Jadi dia ada satu apa ni, perpisahan. Jadi talak rajai inilah yang dimaksudkan, mana 2 kali. Lepas 2 kali dia tak boleh kembali. Melainkan dengan syarat yang akan disebutkan dalam ayat. Okay. Di dalam nota kaki 658 ayat 1 faedah, Sekarang kita berkata talak pada zaman jahiliyah dan beberapa waktu pada masa Islam tidaklah ada batasannya. Boleh saja seorang suami mentalak isterinya puluhan kali. Bahkan seorang suami ada yang berkata kepada isterinya, saya tidak memasukkan engkau ke dalam rumah dan tidak juga membiarkanmu menjadi halal. Isterinya bertanya bagaimana, dia pun menjawab, saya mentalakmu jika sudah dekat masa habis iddahmu, saya merujukmu. Begitulah berulang-ulang kali. Maka wanita itu pun mengeluhkan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau memberitahukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini, at-talaq marratan. Talak hanya dua kali, yakni boleh rujuk. Baik. Kita sambung dulu ayat ya. Fa imsakun bima'ruf. Yakni setelah itu bolehlah rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan. Jadi imsak dekat sini kita kembali. Ini lepas bercerai satu kali ini, dalam tempoh iddah 30 tadi boleh kita ambil balik. Tapi dengan ma'ruf itu syarat. Bukan ambil balik kerana nak apa ni, nak gantung-gantung dan sebagainya. Ha, nak buat hal lagi pukul bantai, bercerai lagi tak. Mesti bi ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan, kalau talak itu tak mau kembali semula, cerai kan, tapi dengan ihsan, dengan ihsan dengan sangat baik. Jangan bergaduh, jangan bermusuh-musuhan. Saya akan diterang adanya muka'ah lepas itu. Wala yahillu lakum, jangan, tidak dihalalkan bagi kamu untuk kamu mengambil daripada apa yang kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri. Lakum dekat sini adalah suami-suami. Jadi suami-suami tidak halal. Ini satu lafaz yang jelas bahawa haram hukumnya. Ambil balik apa yang kamu telah berikan kepada isteri. Apa yang kamu berikan kepada isteri? Yang pertama sekali, waktu dia nikah, dia kena bagi mahar kepada isterinya kan. Mahar berapa ribu apa tu semuanya, hadiah-hadiah yang rantai yang apa, semua tak boleh ambil balik. Tak boleh ambil balik, semua adalah hak milik isteri. Begitu juga hadiah-hadiah yang lain lah. Jika tidak, baju apa semuanya, dia tak boleh ambil balik. Tinggal mangkuk tu semua dia tak boleh ambil, aku nak ambil untuk isteri lagi satu, tak boleh. Semua dah kasih hibah, dia kena apa ni, dia kena kekal kan. Tak halal syai'an walau sedikit pun. Illa an yakhafa, melainkan jika kedua mereka takut. Alla yuqima hududallah, jika kedua mereka takut, mereka berdua tidak dapat menegakkan hudud Allah, hukum-hukum Allah. Jadi ada dua perkara kat sini. Yang pertama, diharamkan apa? Kalau nak cerai, nak cerai ni, diharamkan kita ambil mahar yang telah kita berikan, hadiah telah kita berikan. Tetapi ada pengecualian. Yang kedua adalah, kalau kita takut, tak boleh kita tegakkan hudud Allah, hukum Allah, kita tak boleh, maka boleh kita ambil harta dia. Apa yang telah kita berikan tu, mahar tu, kita boleh ambil balik, kita boleh claim balik. Ayat yang selepasnya menerangkan, fa'in khiftum alla yuqima hudud Allah, jika kamu takut mereka berdua tidak dapat menegakkan hukum Allah antara suami isteri, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada khatir bagi, tidak mengapa bagi mereka berdua terhadap apa yang dia tebuskan, yang isteri tebuskan untuk dirinya sendiri. Boleh? Jadi bila suami boleh ambil hadiah yang diberikan kepada isteri, maharnya lah. Bila isteri nak tebus dirinya, imaftadat, iftadat maknanya fidyah. Fidyah maknanya apa? Tebus dan bayar. Apa sal dia nak tebus? Dia nak tebus apa? Dia nak keluar daripada akad nikah tersebut. Jadi kali ini bukan suami nak cerai kan? Sekarang siapa yang claim nak cerai? kan, isteri minta diceraikan. Jadi rupa-rupanya boleh isteri minta suaminya menceraikannya. Macam mana pun dia akan selesai dengan suami yang ceraikan lah. Tapi oleh kerana isteri tak boleh ceraikan melainkan suami kan, jadi dia kena minta suami ceraikan. Tapi kalau dia nak minta suami ceraikan, dia mesti ada payment. Dia mesti ada buat satu bayaran. Bayaran itu antara yang disebutkan oleh ulama, asasnya adalah apa yang diberikan kepada isteri dulu, iaitu mahar. Dulu kau kasi aku 4,000, 5,000 hantaran, sekarang aku kasi balik. Sebabnya apa? Dengan itu kau ceraikanlah. Ketika itu boleh tak suami ambil? Boleh. Itu je. Dan sebabnya dibolehkan kerana rasa-rasanya isteri juga dan juga suami, mereka kalau berterusan dalam akad pernikahan ini, mereka tak dapat tegakkan hudud Allah, iaitu hukum-hukum Allah. Jadi berkaitan dengan suami isteri, berperang aja, gaduh saja dan tak suka dan sebagainya. Menunjukkan bahawa ini adalah satu keadaan yang sangat ekstrim dalam apa ni, dalam pernikahan. Jadi Allah SWT berikan satu apa ni, senario yang paling ekstrim, tapi Allah SWT tetap kaitkannya dengan agama, iaitu tak dapat tegakkan hudud Allah SWT. Ini perkara yang dibahaskan oleh ulama. Jadi itu ada pun bukan kerana agama, kerana isteri dikata dengan lelaki lain. Minta maaf, boyfriend lama dia jumpa balik lepas beberapa tahun, dia dah menyampar dengan suaminya. Jadi dia kata, ceraikan aku, ambil ni fidyah, aku minta penceraian. Jadi itu sebab dia nak keluar daripada pernikahannya. Apa hukumnya ketika itu? Masuk tak dalam ayat ni? Dia minta masuk. Jawabnya tidak masuk. Kalau dilakukan, maka ketika itu dia berdosa. Ada hadis yang sahih, al-mukhtali'at kunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta penceraian ini daripada suaminya, ini dengan tanpa sebab yang munasabah, maka mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Tak ada hadis, dan terdapat hadis dalam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadisnya dari dalam Abu Dawud dan lain-lain lagi. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Mana-mana wanita yang meminta suaminya talak dengan tanpa apa-apa sebab, min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah, maka haramlah atasnya bau syurga. Jadi bau syurga pun dia tak akan dapat cium, apalagi nak masuk syurga. Jadi satu ancaman terhadap wanita isteri yang minta cerai dengan tanpa sebab. Jadi yang dibolehkan hanya dalam keadaan yang darurat lah, ada sebab-sebabnya. Itu akan dinilaikan oleh apa ni, oleh hakim di dalam mahkamah. Jadi maknanya dalam Islam tetap ada jalan keluar. Ada kita katakan hak yang dilindungi oleh Islam yang diberikan kepada orang-orang wanita. Kita tak perlu nak women's charter, women's right dan sebagainya, dia ada dah dalam Islam. Boleh? Jadi lepas diberikan bayaran kepada suaminya, maka ketika itu jatuhlah puluh. Jatuhlah puluk dan perceraian. Kembali kepada ayat. Jadi kita perhatikan di sini, tolak Allah SWT pada awal ayat kata berapa kali? Dua kali. Lepas tu tengah-tengah Allah SWT kata apa? Tentang khulu' dekat sini. Yang ini tebus talak. Baik. Sekarang ayat yang terakhir ataupun sebelum terakhir, tilka hududullahi fala ta'taduha. Yang demikian itulah hudud-hudud Allah. Maka janganlah kamu melampauinya, melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi sini menunjukkan bahawa hudud Allah SWT perkara yang diharamkan. Kata ulama, kalaulah hukum-hukum itu, hudud itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka akan dikatakan jangan melanggarnya. Fala ta'taduha. Kalau hukum-hukum itu adalah perkara yang diperintahkan, maka minta maaf. Nah, kalaulah hukum-hukum itu adalah perkara yang diperintahkan, jangan melampauinya. Kalau dia dah yang dilarang, fala taqrabuha, jangan dekat dengan dia. Sebab itu kita ada dua ayat seperti ini, fala taqrabuha, fala taqrabuha. Kemudian Allah SWT menerangkan siapa yang melanggar hudud Allah, hukum-hukum Allah SWT yang jelas, maka dia adalah orang yang zalim. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang melampaui batas. Terdapat beberapa masalah di sini, kita lihat dalam kitab juga. Yang pertama, muka surat 378, pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini. Yang pertama, haram bagi seorang suami yang mentalak tiga kali dengan kata-kata yang menunjukkan satu. Kerana firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahawa talak isteri itu dua kali. Apa maknanya talak tiga kali dengan satu perkataan? Aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Sekaligus macam itu. Ataupun, aku ceraikan kau tiga kali. Kau diceraikan tiga kali. Aku jatuhkan cerai pada kau tiga kali. Jadi ini semua jatuh tak? Tiga kali? Tak jatuh tiga kali. Aku jatuh berapa kali? Itu satu pendapat. Pendapat pertama kata dia jatuh sekali. Ini adalah ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama lain banyak mengatakan demikian. Sebab itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Quran jelas kata talak kedua dua kali. Maknanya satu lepas satu. Dan lepas tu lagi satu. Tak ada dalam Quran sebutkan boleh tiga kali terus. Sebab talaku maratan. Maratan ni adalah marah. Ba'da marah. Sekali demi sekali. Jadi sekali demi sekali maknanya cerai. Lepas tu ada apa ni? Ada tempoh nak rujuk. Rujuk kan? Habis tu baru rujuk. Apa ni? Cerai lagi. Kalau cerai lagi, rujuk lagi. Aku dua kali. Dan akhir sekali cerai. Yang ketiga itu dah tak ada rujuk kali. Mana boleh awak cerai sekaligus tiga? Tiga kali, tak ada dalam Quran. Soalan Allah kata at-talaku marratan. Pendapat yang kedua mengatakan cerai itu tak jatuh langsung. Sekali pun tidak. Dia kata kau aku ceraikan tiga kali, kau diceraikan, aku ceraikan kau, ceraikan kau, macam tu. Maka tak jatuh langsung. Sebab apa? Kata-kata itu rosak. Bila rosak, satu pun tak jadi. Ini sebahagian ulama kata demikian. Tapi ini agak lemah. Sebab dia dah jatuhkan cerai. Jadi satu kali yakin mesti dah jatuh. Tak kena kita batalkan semua ni. Pendapat yang ketiga mengatakan, dia kata kau cerai, kau diceraikan, kau diceraikan, kau diceraikan tiga kali, jatuh tiga-tiga kali. Maka terus jadilah dia apa ni? Ba'in. Talak ba'in yang tak boleh dirujuk. Ini juga satu pendapat ulama. Baik, dari khilaf panjang lebar. Dan kalau lihat daripada sudut dalil, Allah SWT hanya membenarkan penceraian yang berapa kali? Yang sekali demi sekali. Sebab itu kalau dia ceraikan isterinya sekali, lepas tu iddah dia haid pertama, dia belum rujuk lagi. Sampai pada haid kedua, dia belum rujuk lagi. Lepas tu dia ceraikan lagi. Tengah-tengah iddah dia ceraikan lagi. Tadi dah cerai, sekarang dah cerai. Jadi berapa kali dia punya hit? Dia punya attempt berapa kali sekarang? Tambah lagi satu ataupun tambah lagi empat. Faham tak? Kalau dua kali cerai maknanya ada enam kan betul lah. Sekarang dia baru cover dua. Tengah-tengah belum habis lagi edad, dia ceraikan one more time Kak Si Chan. Jadi apa lagu? Tambah satu ke tambah empat? Tambah satu ke tambah tiga salah? Tambah empat lah. Tambah satu ke tambah empat? Ejah pertama pasal dia tiga kan? Dia baru tu off three. Lepas tu cerai lagi. Satu cerai tiga. Jadi ni tinggal satu lah kan? Nilai satu kan? Satu nama tiga empat. Ha? Ah, itulah cerita dia. Dia taruhlah dia cerai kan. Taruhlah dia cerai kan. Apa yang tak pakai? Cerai yang kedua tak pakai. Kalau tak pakai maknanya tiga tak ada. Jadi tetap tinggal satu. Tinggal satu. Tinggal satu. Satu pun dapatlah. Saya kebanyakan ulama berkata macam ni. Dalam bab orang yang cerai kan, second time ketika masih dalam iddah, dia belum merujuk. Ini menunjukkan bahawa ulama yang kata tiga kali jatuh tiga pun problem. Pasal apa? Iddah dia tetap ya, ikut yang pertama. Ini menunjukkan bahawa tak jadi penceraian itu sebenarnya. Dan inilah yang benar. Satu lagi dalil bahawa orang yang cerai banyak-banyak kali ni cuma jatuh sekali saja. Sebab siapakah yang boleh kita ceraikan? Isteri yang macam mana yang kita boleh ceraikan? Maksudnya, isteri macam mana yang kita boleh ceraikan? Yang dah diceraikan boleh ceraikan lagi tak? Ha? Yang belum cerai je kita boleh ceraikan. Sekarang awak dah ceraikan dia. Lepas tu, dia dah cerai, awak ceraikan. Dia dah ada cerai, awak ceraikan lagi. Macam mana? Awak nak kena balik semula, dah jadi isteri awak baru ceraikan. Itu sebab mesti nak kena ada apa ni? Ada proses dia. Mesti ada satu demi satu, tak boleh sekali sekaligus. Tadi kalau dia mengamuk, ceraikan kau. Betul tak? Mengamuk lagi, membebel, aku ceraikan kau. Dua kali sekali. Dalam satu jam, ceraikan. Ceraikan 10 kali, satu hari tu dia ceraikan. Dia jatuh tetap tu. Itu yang benar dalam masalah. Tak akan jatuh tiga. Tapi kalau mahkamah kata jatuh tiga, itu kena apa ni? Kena ikut mahkamah. Masalah khilaf kena kembali kepada mahkamah. Boleh? Tapi kalau yang rajih, Allah kata Syekhul Islam dan Taimiyah jatuhnya sekali. Nah. Nah. Polo bahain ke rajih? Wah. Lupa lah. Ada. Boleh kembali semula ke tidak? Okay, baik, saya jangan cakap. Nanti lah. Nanti saya jangan. Lupa lah. 6. Kalau ada suami kan, dia cakap aku cerai kena tolak 3. Dia tak nak 2 ke 3 tak? Aku apa? Aku cerai kena tolak 3. Hilang macam tadi lah. 3 sekali dia bagi kan. Jadi yellow card tu, red card tu lah. Yang lokat dua, satu, dua macam tu cakap pandang ke? Satu, dua, merah. Bukan satu power yellow, satu power yellow. Terus baru, red tak ada. Kita terus. Jadi jawabnya tak jatuh melainkan sekali, itu yang rajin. Tetap kita katakan, awak anda tahu adanya khilaf dalam masalah. Tak silap saya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia jadikan talak tiga jatuh tiga kali. Sebab orang main-main cerai. Cerai sekali banyak-banyak sekali kan. Umpah main-main kan. Baik aku hukum dengan kereta kali. Lepas tu habis kau menyesal. Tak sudah. Jadi orang bila tahu dia akan jatuh. Baik. Nak protect juga apa ni maslahat wanita, isteri. Jadi orang lepas tu takut nak cerai kan sekaligus. Jadi yang rajinnya kalau ikut betul ya. Jatuhnya hanya sekali. Itu hujahnya. Wanita yang dah diceraikan, macam mana nak ceraikannya? Rasanya lah yang khulu' tadi tu dia boleh kembali. Saya tak nampak apa-apa halangan dia kembali sebenarnya. Yang tadi dah batal, dia masuk sekali. Cuma permasalahan dia bukan tu. Kalau dia balik semula, dia start daripada zero ke, dia punya cerai tu start daripada zero ke, kita kena follow daripada yang dulu punya pernikahan. Faham? Taruhlah dalam pernikahan pertama tu dia dah cerai sebenarnya dua kali, isterinya last kata apa ni, aku minta follow. Okay. Kalau lepas tu mereka kahwin lagi, saya rasa mereka boleh kahwin lagi. Dia kahwin lagi, ketika tu start balik zero ke, ataupun dia kena follow yang dulu punya, maknanya dah tak ada chance lagi nak cerai lagi. Sekali cerai terus baik. Ataupun dulu dia cerai sekali, maknanya dia ada balik dua lagi ke tidak. Ataupun dia tak pernah cerai lah, dia follow je, datang terus dia follow. Lepas tu dia kahwin lagi sekali dengan suami yang sama, dia start balik zero ke, ataupun macam mana. Yang kemarin tu dikira sebagai satu talqah ataupun tidak, satu penceraian ataupun tidak, itu yang masalah. Dia adakah dia raji'i ataupun dia ba'in? Boleh kita refer lagi, lupa dalam dekat tengok. Masalahan yang kedua, wanita yang ditalak sebanyak 3 kali, yang ini satu demi satu lah, tidak halal lagi bagi suaminya sampai dia bernikah dengan orang lain. Itu dalam ayat yang akan datang. Lalu orang itu mentalakkannya ataupun dia meninggal. Ada syarat lain yang akan disebutkan, kena bersatu dengannya. Yang ketiga, disyariatkannya khulu', yang berarti seorang isteri tidak suka untuk hidup terus bersama suaminya dengan cara memberikan harta kepada suami sebagai ganti nafkah yang pernah diberikan kepadanya selama menjalani hidup berumah tangga. Jadi bukan setakat mahar saja, mungkin lebih daripada itu akan ditentukan di mahkamah. Macam mana pun kalau suaminya redha dengan apa-apa yang dia nak berikan, selesailah masalah. Yang keempat, wajib berhenti pada batas-batas ketentuan Allah Ta'ala dan haram melewatinya. Yang kelima, haram melakukan kezaliman yang terdiri dari tiga hal, iaitu kezaliman syirik. Jadi zalimnya ada banyak mana, antaranya yang paling besar sekali adalah mensyirikkan Allah. Sebab kita zalim terhadap Allah dan Allah tidak mengampuni dosa ini. Yang kedua adalah kezaliman terhadap saudaranya sebagai manusia, dan ini wajib mendapatkan kemaafan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dengan melanggar batasan-batasan aturan Allah, dan masalah ini kembali kepada Allah. Ini buat dosa semua adalah kezaliman. Jika dia mengkendaki, maka hamba itu dimaafkan, dan jika tidak, maka dia akan diseksa dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kita nak baca lagi ayat yang selepas ni, berkaitan yang sama, sangat rapat dengan ayat tadi. Itu ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, kemudian jika suami mentalak, ini sesudah talak yang kedua, sebab yang ini sambungan daripada tadi. Tadi dah kata talak dua kali, lepas tu tengah-tengah ada follow kan. Taruhlah dia tak nak follow, dia talak juga sama dengan talak atau dengan follow. maka tidak halal. Yang ini wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Hatta tantiha zaujan ghairah. Wanita itu nikah dengan suami lain. Suami lain tak kira siapa. Adik suami, adik ipar ke, abang ipar ke, apa semua tak. Yang penting lelaki lain lah yang halal dia nikah dengannya. Zahirnya dia nikah aja, terus dia dah boleh kahwin balik. Tapi itu tak dimaksudkan dalam ayat ini. Takkan dah tengah berkahwin dengan apa, masih lagi dengan suami, suami yang lama boleh ambil? Tak boleh kan. Jadi maknanya kenapa? Kena cerai dulu. Itu pun tak cukup. Dia mesti nak kena apa? Kena bersatu dulu dengan tanpa syubhat. Satu dengan apa ni? Dengan kita kata nikah yang ma'ruf, kemaluan dengan kemaluan. Dan lepas itu dia cerai kan? Pun tak boleh juga. Tak halal lagi. Nak kena tunggu awal baru dan lepas cerai sama iddah juga. Kalau ada anak sampai melahirkan, kalau tidak 3 kali haid. Jadi ini semua tak ada dalam nas ayat ini, tapi diambil daripada dalil lain. Ini menunjukkan bahawa ada kalanya sesuatu yang umum itu mutlak itu ada mukayyadnya, ada mukhususnya. Baik, tidak halal isterinya itu kepada suami yang menceraikan dah sampai 3 kali, sampailah isteri itu bernikah dengan suami lain. Tapi kalau dia tak tinggal nikah, habislah, tak ada harapan. Baik. Tapi adakah ini satu kezaliman kepada suami? Jawabnya tidak. Dah kasih peluang lah. Berapa kali dah kasih? Dua lah. Dah kasih peluang 2 kali. Banyak orang lah. Ada chance lagi 3 kali nak rujuk. Okay, awak dah rujuk. Ada chance lagi tak mau juga nak sampai 3 kali. Dah lah, habis lah sudah. Fa'intallaqaha. Baik. Jika kemudian suami yang lain itu menceraikannya, fala junaha alaihima an yataraja'a. Ini disebutkan, jika suami yang baru tu menceraikan dia, maka tidak berdosa baginya. Yang ini bagi keduanya, di bekas suami pertama dan isteri ni, untuk kahwin kembali, an yataraja'a, rujuk kembali. Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. In zanna, disebutkan ni zanna. Zanna asal dia sangka. Kenapa dia tak cakap yakin? In tayaqqanna. Sebab benda ni dah berlaku ke belum berlaku? Yang ni mereka akan dapat hidup baik semuanya. Belum tahu lagi kan? Tapi agak-agak boleh lah. Jadi benda-benda yang akan datang, kita manalah boleh ada yakin. Jadi kita cuma boleh apa? Agaklah sangkaan berat. Sebab kalau kita disyaratkan nak kena yakin pada benda mustakbal future ni, maka tentu kita tak dapat nak yakin. Mana boleh yakin akan datang, kita tak gaduh lagi. Jadi rasa-rasanya boleh lah. Rasa-rasanya boleh. Maka ketika itu dia boleh bernikah kembali tarajah dengan isteri yang lama setelah diceraikan oleh suami yang kedua. Watilka hududullah. Pastikan semuanya nak kembali semula dan seterusnya dikaitkan dengan mendirikan hukum-hukum Allah. Maksud kat sini adalah hukum antara suami dan isteri. Watilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan demikian itulah hukum-hukum Allah yang Allah terangkan kepada kaum yang mengetahui. Jelas Allah SWT menerangkan hukum-hukumnya. Kalau dah terangkan jelas ke tidak? Jelas. Tapi diterangkan kepada orang yang berilmu. Maknanya ada dua. Satu dah diterangkan, dia sebenarnya dah jelas. Tapi lagi banyak ilmu orang tu ada, maka akan lebih jelaslah baginya. Boleh. Ini kelebihan untuk orang-orang yang berilmu. Kadang-kadang sesuatu dah jelas. Maksudnya Allah SWT tak boleh dipersalahkan. Rasulullah SAW tak boleh dipersalahkan bahawa dia tak jelaskan. Dia jelaskan. Tapi sama ada orang faham jelas pada orang ke tidak, itu masing-masing punya bahagian. Siapa yang banyak ilmunya, maka akan nampaklah kejelasan ayat-ayat dan hukum-hukum Allah SWT. Baik, ayat ini dalam Al-Quran ni menyebutkan bilakah seseorang yang telah menceraikan isterinya selepas 3 kali itu boleh bersatu semula. Asalnya dia tak boleh kan bahin, tak boleh tarik balik. Jadi dengan satu syarat aja yang disebutkan dalam Al-Quran, tak ada siapa boleh ubah hukum ni. Ini adalah sawabit, hukum yang kekal sampai hari kiamat. Mana mufti pun tak boleh tukar hukum. Apa maslahat pun, apa juga darurat pun, tak boleh tukar hukum. Tapi saya macam lah, na'udzubillah, macam agak-agak ada, mesti ada satu orang smart elek akan keluarkan satu fatwa, mesti kata boleh. Satu hari mesti keluar. Awak tunggu. Ish rajaban, tara ajaban. Tinggallah dalam bulan Rejab, mesti awak nampak macam-macam perkara ajaib. Pasal kita dah nampak banyak sangat perkara yang ajaib zaman kita ni. Macam-macam hukum yang kita nampak jelas sangat, tak boleh ubah, tentu je orang ubah. Ya kan? Eh, tak mustahil. Alakulihat, Allah SWT mensyaratkan satu, iaitu suami itu ataupun isteri yang diceraikan 3 kali itu, lepas iddah dia, ya kan, dia nikah dengan suami baru dengan syarat-syarat tu lah biasa. Lepas tu dia ceraikan. Dan minta maaf, sebelum dia ceraikan, dia mesti bersatu dulu. Bersatu dulu dengan persatuan yang sahih, bukan peluk-peluk saja tak cukup. Maksud kita cakap terang-terang, kenapa dia cakap macam ni? Sebab ada hadis. Ada hadis orang wanita, dia bersuami dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Rifa'ah. Tapi dia orang tak happy, baik, jadi dia minta cerai dengan suaminya. Jadi khuluq dia ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluq dah sepakat, okey cerai. Khuluq. Ha, ni boleh jawab awak soalan. Lepas tu dia nikah dengan suami lain, dengan lelaki lain, iaitu Abdul Rahman bin Zubair radhiyallahu an. Tetapi bila dah nikah pun tak happy juga. Dia komplain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Dia kata, aku dengan suami baru ini seperti langsir je, langsir yang turun. Apa makna ya? Maknanya tak naik lah, kata orang tu, tak boleh. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, maknanya kau nak kembali kepada suami yang lama, kan? Kau menyesal kan? Nak kembali kepada suami yang lama? Kata Rasulullah SAW, lah, tak boleh. Hatta tazuki, hatta yazuka usailataki wa tazuki usailatahu. Sampailah dia merasakan madumu, kau merasakan madunya. Maksud dia jelas kira-kira. Jadi tak ada harapan, melainkan tunggu suami yang baru meninggal dunia, baru ada boleh kembali kepada kepada suami yang lama. Itu pun kalau suami yang lama nak. Jadi itu dalil hadis-hadis yang sahih yang menjadi nas syarat ini. Baik. Kemudian ulama bahaskan satu masalah yang sangat penting. Ada wanita, ada suami yang menceraikan isterinya 3 kali. Dia kira-kira lah, dia cerai, lalas, lepas. Lepas tu menyesal. Dan dia tahu tak ada jalan lain. Mana-mana mufti pun belum ada lagi, tu jam belum ada mufti lagi nak apa? Nak fatwa kan sebaliknya, kau boleh kembali kepada isteri kau. Jadi apa dia buat? Dia cari member. Member pun nak kahwin, memang tak ada orang nak dengan dia punya. Muka parah punya kata orang tu. Bopeng lah kita kata. Tak ada perempuan nak dengan dia. Dan dia pun tak ada duit ke apa ke lah. Tak buta ke apa nak tahu. Jadi dia kata kepada member dia ni, kau kahwin dah dengan apa ni, dengan bekas isteri aku. Okay, lepas tu kau ceraikan dia. Kau satu dengan dia, kau ceraikan dia. Okey, aku akan bayar kau ke, atau apa ke, atau apa ke lah. Jadi Denny pun kata, boleh juga dapat chance, sekali pun jadilah kan. Terus dia masuk meminang, diterima contoh je. Dengan niat apa? Lepas tu nak cerai. On paper, lepas tu dia cerai kan. Habis iddah dia, pergi mahkamah, suami yang lama pun masya-Allah happy dapat balik dengan isteri aku. Makin lawa dia sekarang kat mana. Sekarang makin lawa, dulu semua dia menyampah cik cerai. Sampai mahkamah bolehkan nak apa tu? Nak endorsekan perceraian apa ni, perkahwinan dengan isteri yang telah diceraikan 3 kali. Ya ke tidak? Ulama bahaskan. Itu on paper. Yang bawa paper punya halal ke tidak? Kita semua tahu, semua orang yang berakal akan nampak bahawa ini cuma satu apa? Helah. Helah punya tipu daya. Kalau on paper nampak semua clear, ikut hukum Allah, dia tak boleh dikatakan bahawa aku telah buat salah, aku telah ikut apa dalam Quran word by word. Apakah boleh? Adakah kita akan melihat yang zahir ataupun kita tengok niat dia yang tak nampak tapi ada tanda-tanda dia punya niat macam tu? Jawabnya kita mesti, ini pembahasan panjang lebar, sampaikan ada satu kitab khas tentang hal ini, iaitu kitab Al-Hilah. Dan kita fikir ada kitab Hilah Kawaih Sekia, kitab Hilah yang ini tipu dah ini. Dan yang bertanya, Masya Allah telah tulis panjang lebar dalam bab ini, dia terangkan tentang Hilah, antaranya masalah ni, kemudian dalil-dalilnya dan cabang-cabang. Inilah tipu Hilah. Jadi yang benarnya tak dibolehkan, bahkan perbuatan ini lebih dosa daripada yang clear cut kahwin terus dengan isterinya tanpa ada yang Cina buta muhallil. Lebih teruk lagi. Kenapa lebih teruk? Yang tadi direct dia buat salah, yang ini dia buat dua salah. Dia tipu. Dan samalah dia macam orang Yahudi, hari Sabtu tak boleh pergi tangkap ikan, cuma kena pergi sembahyang. Tapi hari Sabtu lah ikan keluar paling banyak, syurras. Hari Jumaat tak keluar, hari Minggu tak keluar, hari-hari lain semua tak keluar. Tapi hari Sabtu keluar banyak. Tapi tak boleh tangkap. Kenapa tu? Ikan bagus lah, harga naik. Apa nak buat? Kita pakai on paper lah. Dia ada lawyer-lawyer dia tu kan, peguam-peguam dia tu. Akan beri nasihat konsultan lah. Senang je. Hari Jumaat pasang perangkap. Hari Jumaat boleh keluar tak dengan ikan? Boleh tak pergi. Hari Sabtu pergi gereja, pergi ibadat. No working day kan? Jadi kau dah ikut apa yang diperintah. Hari Minggu boleh kerja tak? Pasti dia dah masuk punya perangkap. Nanti pun hal. Perbuatan ini dibuat bukan sembunyi-sembunyi, diketahui oleh Bani Israel ramai. Ulama-ulama dia pun tahu. Tapi ada yang teguh ingkar, ada yang tak teguh. Akhirnya apa jadi dengan mereka? Ashabu Sab, Allah ubah ya muka, jadi apa? Jadi kera dan babi. Sampai 3 hari mati semua. Allah binasakan semua. Dan Allah binasakan juga orang-orang yang ada bersama mereka. Yang selamat cuma siapa? Orang yang ingkar-ingkar tu. Yang diam, tak cakap apa-apa, Allah binasakan sama-sama. Jadi hari kiamat akan lihatlah dia setuju ke dalam hati ataupun dia tidak. Kalau dia tak setuju dalam hati, dia selamat lah di hari kiamat. Tapi dia fikir dia kena juga. Tapi kalau dia pun setuju dengan hati, habis dia. Hari kiamat pun dia sama macam ashab usab. Kita ada dalam surah Al-Araf lagi tadi. Surah Al-Araf. Jadi minta ingat Allah Ta'ala, ramai ulama melihat atau mengambil daripada ayat ini, jadu kisah ini, mengharamkan hilah-hilah. Awak tengok zaman sekarang, berapa banyak orang ikut hilah Yahudi. Betul ke tidak? Semua sama. Farad ini dah tetap, tapi mereka bawa apa? Hilah. Untuk batalkan farad ini, dengan ini, apalah itu? Tak takut ke? Tak takut ke? Hukum dia sangat besar tau, dilaknat pembakar orang Yahudi. Dan ada satu hadis lagi berkaitan dengan masalah apa ni, khinzir dan bangkai. Orang Yahudi pun macam kita diharamkan makan babi dan bangkai. Baik. Jadi apa mereka buat? Mereka tak makan. Tandai dia, dia tak makan. Pasal haram. Daging dia mereka pun tak boleh jual daging. Tapi apa mereka buat? Lemak dia, diorang ambil. Lepas tu diorang apa ni? Diorang jual. Dengan harga dia diorang makan. Jadi adakah mereka makan-makan pinjir? Tak. On paper je lah. Lemak dia diorang ambil. Allah SWT, Rasulullah SAW kata la'anallahu yahudi, Allah melaknati orang-orang Yahudi kerana buat demikian. Hadis yang saya dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ini semua adalah bab hela, berapa banyaknya hela zaman kita ini. Jadi permasalahan tadi, bernikah dengan syarat ataupun dengan niat nak menceraikan, kata ulama, asalnya pernikahan itu tidak sah. Sebab pernikahan yang sah, yang dianggap oleh syariat adalah pernikahan untuk berterusan. Kalau ada nikah, niat nak cerai, itu bukan pernikahan yang sah. Menyalahi akad. Menyalahi akad. Jadi dia batal. Kalau itu dah batal, nanti pernikahan dengan suami yang lama tu pun batal. Tak sah. Tentara hujah fikirnya lah. Sebab itu permasalahan kahwin muta'ah tak sah. Adapun nikah misyar itu cerita lain. Itu nanti kalau sempat kita bahaskan pada waktu yang. Ya, ini nikah yang mana dia macam foreigner lah, dia datang Singapura kan. Dia duduk setahun, dua tahun. Tapi dia tak boleh, misal kata bawa isteri datang contohnya kan. Jadi dia nak dia kena nikah dengan orang kat sini. Tapi dia tahu dia bukan nak duduk lama kat sini. Jadi dia nikah. Nanti bila dia balik, dia niat apa? Ceraikan lah. Haa, dah nak cerai. Boleh tak? Itulah yang permasalahan zaman kita. Jadi asalnya sesuatu pernikahan dengan azam nak nikah memang tak sah. Memang tak sah. Tapi dalam permasalahan ni dia ada dia punya detail dia. Kena tengok keadaan-keadaan kadang kan. Tapi asalnya memang tidak sah. Macam tu asalnya tidak. Baik. Kita ambil muka surat 385. Minta maaf, mana tadi? 381. Yang pertama, wanita yang telah ditalak tiga tidak halal bagi yang mentalaknya kecuali dengan dua syarat. Pertama, wanita itu menikah dengan suami lain. Selain dia dengan nikah, yang ni selain dia lah, selain suami dia, dengan nikah yang sah, membangun rumah tangga dan terjadi hubungan badan. Dengan niat nak apa ni? Dengan niat nak nikah betul. Kedua, mereka berdua yakin bahawa hubungan antara keduanya menjadi baik dan tidak akan terulang kembali perselisihan yang menyebabkan talak tiga kali. Itu syarat yang kedua. Bila nak kembali semula, mesti juga nak ada niat an yuqima hududallah. Yang kedua, kematian suami yang kedua sama halnya seperti talaknya, sehingga wanita itu sah untuk kembali kepada suaminya yang pertama. Sebab cerai ni juga ada dua keadaan daripada sudut lain lah, daripada taksim lain. Yang satu adalah yang macam ni, raja'i ba'in. Dia sudut dia boleh kembali ke tidak. Satu lagi adalah cerai hidup, cerai mati. Itu makna istilah lain. Cerai mati, cerai hidup, cerai juga. Yang ni ketiga hidup dia cerai kan. Yang ni ada satu, dua, tiga. Cerai mati, habis. Terus baik lah, mana boleh balik semula. Melainkan dia hidup balik daripada kuburnya, dia datang balik. Jadi kalau cerai mati, yang ni suami yang second meninggal dunia, boleh tak kembali pada suami yang pertama? Jawabnya boleh. satu perkara, wanita yang telah cerai dengan tiga kali, yang diharamkan adalah balik kepada suami pertama saja. Bukan bermakna dia tak boleh kahwin dengan lelaki lain, itu saya rasa jelas. Apakah hikmah ni? Kenapa Allah SWT tak beri, letakkan syarat banyak supaya dia boleh kembali kepada suami yang lagi tadi? Kenapa? Apa hikmah dia sebenarnya? Kenapa syaratkan nikah dengan suami lain, lepas tu dah bersatu, lepas tu diceraikan, baru kembali semua? Kenapa panjang lebar? Pelajaran, ha? Pelajaran bagi? Bagi dua-dua, nak bagi dua-dua. Jadi ini bukan satu perkara yang main-main. Jadi kadang-kadang pelajaran itu ringan-ringan, kan? Kadang-kadang pelajaran itu dengan sangat apa? Sangat, sangat pedih dan pahit. Kadang-kadang perlu kepada yang pedih dan pahit. Ubat kalau tak pahit kan tak baik. Jadi ada orang kena buat macam ni. Ini menunjukkan bahawa kenapa pelajaran yang pahit ni semuanya? Menunjukkan bahawa agar apa? Manusia, orang-orang Islam itu jaga apa tu structure-nya pernikahan. Ada banyak apa tu kita katakan kaitannya dengan apa ni? Agama dan Islam secara keseluruhannya. Kalau sini asyik robo sana robo sini, tiang dampaknya jadi keluarga perantakan, dia punya masalah sosial akan apa ni, akan melarat. Baik. Tapi kalau nak nikah, nak cerai, boleh semuanya dengan ihsan, dengan makruf, dengan ihsan itulah dia, dengan baik. Cara yang ketiga, jika wanita yang tertalak tiga kali itu bernikah dengan niat akan berontak terhadap suami sehingga suami mau mentalaknya. Ini suami bukan yang pakat dengan apik tu tau, bopeng tu, tapi isteri yang pakat dengan si bopeng. Possible lah ni? Dia tahu bopeng-bopeng kau kahwin dengan aku, nanti kau apa ni, kau ceraikan aku. Sama juga lah. Ataupun dia tak cakap macam itu, tapi dia dah pasang niat. Nanti aku akan musyus, aku apa, sampai aku punya suami tak boleh tahan, dia ceraikan aku, aku balik semua pada suami yang pertama. Maka nikahnya itu tidak halal kerana berniat untuk penghalalan, kerana Rasulullah SAW membatalkan nikah seperti itu dengan sabda ni. Ada nasnya lagi, la'anallahu al-muhallilah wal-muhallalalah. Allah melaknat orang yang meminta dihalalkan dan menghalalkan. Yang ini dengan mengkahwini wanita bekas orang itu untuk kepentingannya pula, dengan imbalan atau tanpa imbalan. Itulah kaitan dengan ayat ni. Ada apa-apa soalan? MIA kat Iraq, Afghanistan. Lagi? Jadi telah kita terangkan dahulu, kalau suami itu mafut, hilang, jadi boleh tak isterinya bernikah? Jadi hilang ni maknanya dia belum pasti, belum yakin, masih hidup ke dan meninggal dunia. Asalnya boleh tak dia bernikah kalau suami masih hidup? Ya tak boleh kan? Sebab apa? Dia belum diceraikan, dan dia nak minta cerai pun tak boleh. Macam mana? Jadi asalnya sampai bila-bila lah dia tunggu sampai suami datang balik. Tantang dah mati pun. Oleh kerana itu ada ulama' yang berkata, kita kasih dia peluang lah. Berapa lama, paling lama yang kita anggap-anggap bahawa dia boleh dihukum dengan sebagai dah meninggal dunia? Jadi kebanyakan katanya 4 tahun. dikasih 4 tahun. Apa sebab 4 tahun? Tak apa dalilnya. Memang nak ikut dalil macam tak ada. Tapi mungkin daripada asal-asal daripada sahabat ke daripada salaf. Yang penting mereka kata yang masyhur adalah 4 tahun. Baik, selepas 4 tahun dia anggap bahawa suaminya telah meninggal dunia. Mesti ada tempoh bukan? Maksimum kan? Jadi lepas kalau suami dia meninggal dunia, apa lagi dia kena buat sebelum dia menikah? Dia kena iddah lagi. Iddah mati suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi 4 years plus 4 months 10 days. Dan lepas tu baru dia menikah. Dengan andaian bahawa suaminya telah meninggal dunia. Tak ada andaian lain. Walaupun entah masih hidup lagi. Boleh? Tetapi kata ulama, jika suaminya datang balik tatuh kat depan pintu. Ha. Apakah status pernikahan yang lama dan pernikahan yang baru? Adakah dua-duanya sah? Tak mungkin. Kalau tidak, kalau dua sah, maknanya suami isteri pada dua suami. Tak boleh. Jadi hanya satu saja yang nak nesah. Mana satu? Jadi terpaksa pakai kaedah yang asal. Pernikahan yang pertama asalnya sahih. Kita ragu-ragu dia meninggal dunia ke tidak. Tak apa, dibenarkan kita nikah lagi. Jadi oleh kerana sekarang dah yakin bahawa kita punya sangkaan itu dah salah, kita kena tinggalkan yang salah. Jadi kita batalkan pernikahan yang kedua. Baik, jadi kembalikan isterinya terus kepada suami. Tapi of course, pasal dia dah menikah, dia kena istibrak lah. Dengan satu kali, itu bukan cerai. Boleh? Boleh? Anak dibinkan kepada bapak macam biasa. Pasal pernikahan yang kedua tu, ketika itu sah. Jadi semua hukum-hukum sah juga. Jadi dia boleh mewarisi apa semua, apa semuanya sama. Cuma dia kena berpisah. Kena berpisah. Nah, tak cerai punya anak tu suami baru tanggung ke suami lama? Suami bapa dia tanggung lah. Bapa dia suami baru kan? Yeah. Ha, suami baru tanggung. Ha. Sebab tu bab ni nasab dia cover ni semuanya. Tak boleh kita lari, mesti selamat semua settle. Bapa nafkah semua mesti ada kena mengenai nasab. Sebab nanti warisan ni semuanya dia dapat daripada bapa dia yang betul, bukan apa ni dengan suami yang baru, dengan bapak tiri. Semua sama. Hak semua Allah SWT telah berikan secara hati. Ada soalan? Ya. Maknanya sesuatu yang dianggap baik daripada adat kebiasaan. Ma'ruf daripada urf. Ini apa yang biasa daripada adat kebiasaan. Jadi tak ada had tertentu, tapi kena lihat kepada urf, kepada adat. Kalau ihsan, dia ekstra daripada itu. Yang biasa dah bagus, tambah lagi dengan baik. Itu isyaratkan bahawa kalau ceraikan dengan ihsan, maknanya ada muta'ah. Nak kasih lebih lagi supaya tidak ada lagi dalam hati apa-apa semua. Kalau makruh biasa saja yang adil. Jadi kita sekarang buat sebenarnya mengambil cekeh pasal nikah, pasal cerai daripada Quran direct lah. Tapi tentulah pembahasan kita tak sedetail kalau kita buka kitab fikih para furuk-furuknya dan sebagainya. Tapi tetap ada. Nanti kita akan baca juga kalau masuk fikih, masuk hadis, kita akan baca juga ayat-ayat ini. Baik. bagusnya kita belajar, belajar tafsir semua di dalam dalam tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillah syukur la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.